Ya, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa kembali membahas kitab yang sangat penting, yaitu kitab Tadhkiratus Sami' fi Adabil Alim wal Mutakallim, yang insya Allah akan diadakan setiap hari Jumat jam 4 sore insya Allah. Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk senantiasa menuntut ilmu, ya, mudarosah, muraja'ah, munaqasyah, membacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca kitabullah maupun mendengarkannya, ya. Sehingga walaupun kita tidak paham atau ada beberapa hal yang tidak paham dari perjalanan ini, kita masih mendapatkan barokah dari ilmu, barokah dari pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Setiap dibacakan hadis Nabi, maka kita bersalawat kepadanya, kemudian kita dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka kita mendapat barokah dari kalamullah. Ya. Setelah sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita membahas muqaddimah atau dua pembahasan, yaitu ta'rif musannif dan ta'rif musannaf. Yaitu yang pertama berkenaan dengan buku ini, pentingnya buku ini apa, kemudian apa yang ada dalam buku ini, membahas apa saja, kemudian ta'rif musannif, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan penulis, yaitu biografi penulis, yaitu Ibnu Jama'ah atau Ibnu Juma'ah. Ya. Sekarang kita akan kemudian kita juga telah masuk dalam pembahasan Bismillah dan Alhamdulillah. Ya, kenapa para ulama memulai kitabnya dengan Bismillah, kemudian diikuti dengan Alhamdulillah. Ya, telah kita sampaikan beberapa dalil-dalil, dan sehingga para ulama menulis kitabnya dimulai dengan Bismillah dan Alhamdulillah. Ya, sekarang kita masuk ke mukaddimah penulis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil barrir rahimi, alwasil alimi, bil fadlil azimi, wahdalus salati wa atamut taslimi, ala sayyidina Muhammadin nabiyil karimi, almunazzali alaihi fid dhikril hakimi, wa innaka la'ala khuluqin azimi, wa ala alihi wa ashabihil kirami, juwarihi fi daril na'imi. Ya, setelah kita membahas bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillah, kita masuk ke pembahasan albirrir rahim. Ya. Albirrir rahim. Pertama, ya, albirri artinya adalah yang maha baik. Ya, maka termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala adalah albirru. Ya. Kemudian lafaz albirrur rahim adalah lafaz yang diambil dari Al-Qur'an, ya, kalamullah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Tur, "Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim." Ya. Sesungguhnya kami sebelumnya telah menyembahmu atau menyembahnya, yaitu Allah, dan dialah yang maha baik dan maha penyayang. Ya, jadi ini menceritakan tentang penduduk surga ketika mereka masuk surga. Lalu ditanyakan kepada mereka, apa amalan, kenapa kalian dimasukkan ke dalam surga? Maka mereka menjawab, inna kunna min qablu nad'uhu. Sesungguhnya kami dulu di dunia menyembah Allah. Ya. Huwal barrur rahim, innahu huwal barrur rahim. Dan dia maha baik, ya. Kemudian lagi maha penyayang. Ya, arti al-birru yaitu di mempunyai dua makna, yaitu makna am dan makna khas, ya. Sedangkan makna am adalah wasiul khalqu, wasiul khalqa kullahum. Fama min shakhsin illa wasa'ahu mannullahi ta'ala wa fadha 'alaihi ihsanihi. Ya. Ya, yaitu bir al-barru mencakup semua pencipta atau ciptaan, mencakup semua ciptaan Allah semuanya. Ya, jadi kebaikan Allah Subhanahu wa taala mencakup semua ciptaannya, ya. Ya, dan Allah memberikan apa yang luas, ya. Allah memberikan semua pemberian dan memberikan semua kebaikan terhadap para hamba-hambanya. Kemudian makna al-alim, ya. Makna al-alim, maka Allah telah menyebutkan di banyak tempat bahwasanya sebagaimana firman Allah, wasi'a rabbikulla syai'in ilma, ya. Kemudian juga rabbana wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilma, ya. Maka ilmu Allah meliputi segala sesuatu, wasi'a rabbikulla syai'in ilma. Maka arti alim di sini apa, ya? Bahwasanya alladzi ahata ilmuhu bidzawahiri wal bawatini wal israri wal ilani wabil alimil alawi wassufli wabil madhi wal hadiri wal mustaqbali, ya. Alladzi ahata ilmuhu, ya, yang mencakup ilmunya, yang mencakup semua yang zahir maupun yang batin. Kemudian wal israri wal ilani, kemudian yang tersembunyi maupun yang tampak. Wabil alimi wal uluwi wassufli, ya. Kemudian yang ada dalam segala yang ada dalam dunia ini, ya, yang atas maupun yang di bawah. Wabil madhi wal hadhiri wal mustaqbal. Allah mengetahui apa yang madhi, yang telah berlalu. Allah mengetahui apa yang akan hadir. Allah mengetahui waktu sekarang, kejadian sekarang yang sedang terjadi. Fala yakhfa 'alaihi syai'un min al-asya'. Alima ma kana wa ma sayakun wa ma lam yakun an law kana kaifa yakun, ya. Dia mengetahui segala sesuatu, ya. Alima ma kana wa ma sayakun, ya. Mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Kemudian jika belum terjadi, maka Allah mengetahui bagaimana kejadian tersebut, ya. Maka Allah mengetahui segala sesuatu. Ini adalah makna alim. Kemudian penulis mengatakan al-wasi'il alimi. Al-wasi'il alimi ya dul fadl azimi. Dul fadl alim juga diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dul fadl azim. Ya. Maka Allah menghususkan dengan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki. Allah maha mempunyai fadilah yang besar. Allah maha mempunyai fadilah yang besar. Jadi, tiga. Pada muqaddimah, penulis mengutip firman-firman Allah. Dan sifat-sifat Allah. Sifat dan nama Allah, ya, yaitu al-barrir rahim, al-wasi'il alim, dzul fadlil azim, ya. Kemudian di sini dalil bahwasanya atau keutamaan bahwasanya ketika kita menulis sesuatu, maka kita mengambil dari kalimat-kalimat yang telah berasal dari kalamullah Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita membuka sesuatu, sebisa mungkin kita membacakan ayat-ayat Al-Quran, ya, atau apa yang telah tertulis di Al-Quran maupun di hadis. Tidak membuat perkataan sendiri dan lain sebagainya. Maka ini keutamaan, salah satu keutamaan penulis, yaitu bahwasanya menulis memulai kitabnya dengan mengambil kalimat dari Al-Quran dan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis menyebutkan wa afdhalus salati wa atammut taslimi. Ya. Dan sebaik-baik salawat kepada beliau. Kemudian wa atammut taslimi, dan yang paling sempurna salamnya. Ya, makna salawat di sini bukan salawat yang sebagaimana kita sampaikan atau sebutkan ya kepada Nabi atau yang lainnya, makna salat wa atammut taslim ya. Maka wa afdhalus salati wa atammut taslim, ya sebaik-baik afdhal salawat dan sebaik-baik salam ya, maka Allah adalah sebaik-baik salawat dan paling sempurna salamnya ya. Kemudian beliau penulis melanjutkan ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim. Ya, kepada sayyidina penghulu para nabi ya, Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nabiyil karim. Seorang nabi yang mulia. Maka di sini merupakan dalil bahwasanya dibolehkan kita menyematkan kata sayyidina kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini penulis menyematkan gelar sayyidina kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamati wala fakhra. Ya. Saya adalah penghulu atau sayyid anak-anak Adam pada hari kiamat nanti. Yaumul kiamat nanti, wala fakhra, dan tidak ada kesombongan atasku. Jadi nanti Nabi Muhammad akan menjadi penghulu dari semua Bani Adam. Ya. Kemudian ada hadis yang lainnya yang menafikan bahwasanya Rasulullah SAW tidak boleh disifati dengan sayyid. Ya. Suatu ketika para sahabat datang kepada Nabi, kemudian sahabat tersebut ya, menyebutkan kepada Nabi, anta sayyidina. Ya, maka Rasulullah SAW membantah hal tersebut, beliau mengatakan as-sayyidullah. Ya, jadi sayyid itu adalah Allah, bukan saya. Ya. Faqulu biqaulikum aw ba'du qaulikum wala yastajriyannakum syaitan. Ya. Maka katakanlah sesuai apa yang biasa kalian katakan atau sebagaimana seperti ucapan kalian yang biasa kalian katakan, dan janganlah biarkan setan menyeretmu terhadap perkara ini, perkara yang batil. Ya, di sini Rasulullah SAW menafikan bahwasanya penamaan beliau dengan atau menggelari beliau dengan sayyid. Ya. Apakah dua hadis ini bertentangan? Maka tidak. Iya. Hadis yang pertama menunjukkan bahwasanya Nabi SAW berhak digelari dengan sayyid. Ya. Namun yang sesuai dengan nabi atau yang sesuai dengan makhluknya. Kemudian di hadis yang selanjutnya, kenapa Rasulullah SAW menolak yang digelari dengan kata sayyid, kemudian mengatakan as-sayyidullah. Ya, sayyid itu adalah Allah. Maka di sini Rasulullah SAW bersifat tawaddu. Ya. Ya, beliau tidak ingin sahabatnya hulu, berlebih-lebihan terhadap beliau. Ya, sehingga menggelari beliau dengan gelar yang tidak biasa digelari oleh kaumnya pada saat itu ya. Sehingga Rasulullah mengatakan setelahnya faqulu biqaulikum ya, katakanlah sebagaimana kalian mengatakan ya, kebiasaan kalian. Maka di sini Rasulullah meniadakan itu sebagai bentuk tawadhu, kemudian ingin agar tidak terjadi hulu berlebih-lebihan terhadap pengagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi walaupun sama-sama disifati dengan kata sayyid, maka berbeda maknanya. Ya. Sayyid di sini merupakan nama Allah. Ketika Rasulullah SAW mengatakan as-sayyidullah. Ya, jadi sayyid merupakan salah satu nama Allah. Ya. Kemudian di hadis yang lainnya, ana sayyidu waladi Adam. Tentu maknanya berbeda. Ya, sayyid yang disematkan terhadap makhluknya tentu tidak sesempurna sayyid yang disematkan kepada Rabbnya. Ya. Maka sayyid yang disematkan kepada pencipta maka memiliki sifat kamal, ya, kesempurnaan, jauh dari kekurangan. Ya. Itu pembahasan tentang sayyid. Maka di sini bolehnya kita menyematkan gelar sayyid kepada Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis meneruskan Al-Munazzali alaihi fi dzikril hakim. Ya. Maka diturunkan Al-Qur'an diturunkan kepadanya dengan penyebutan yang hakim, maha bijaksana. Ya. Maksudnya fi dzikril hakim, ya, Allah yang maha bijaksana menyebut beliau dalam Al-Qur'annya. Ya. Jadi Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah yang maha bijaksana Al-Hakim menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an. Ya. Wa innaka la'ala hulukin 'adzim. Ya. Sungguh engkau wahai Muhammad, wa innaka la'ala hulukin 'adzim. Engkau sungguh berada di atas puncak akhlak yang agung. Ya. Maka tafsir la'ala hulukin azim di sini adalah puncak. Maksudnya adalah sebaik-baik akhlak. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang sangat agung. Qala Ibnu Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya wa innaka 'alin bihi. Ya. Tafsir la'ala hulukin azim maksudnya apa? Ya, kedudukan Nabi tinggi dikarenakan akhlaknya yang terpuji. Ya. Maka kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggi berada di atas segala makhluknya karena apa? Karena akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis melanjutkan wa ala alihi wa ashabihil kirami juwarihi fi darin na'imi. Ya. Kepada keluarga-keluarga beliau, ya, kemudian sahabat-sahabat beliau yang mulia, juwarihi fi darin na'im, ya, yang menemani beliau, tinggal bersama beliau di darin na'im, yaitu dar atau negeri yang penuh kenikmatan. Ya. Maksudnya apa? Adalah di surga. Jadi keluarga-keluarga beliau dan para sahabatnya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya dan menemani beliau, tinggal bersama beliau dalam surganya. Inilah keutamaan Ahlul Bait dan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian kita siapa sebenarnya sih? Siapa sih sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa ta'rif pengertian dari sahabat sallallahu alaihi wasallam atau mungkin dari alihi dulu? Ya. Wa ala alihi, ya. Apa ta'rif atau siapa saja yang disebut Ali Muhammad, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ya, sebagian mengatakan bahwasanya Ali di sini khusus kepada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada ulama yang menyatakan bahwasanya Ali ini termasuk keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian istri-istri beliau, waswajihi. Ya. Jadi banyak perbedaan pendapat. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah Banu Hasim saja, Bani Hasim saja. Ya, bukan istri-istri beliau dan anak-anak dan keturunannya. Jadi Bani Hasim saja, bukan istri-istri beliau. Ada yang mengatakan bahwasanya Ali itu termasuk Bani Hasim kemudian Bani Muthalib. Ya, jadi Bani Hasim masuk, Bani Muthalib masuk. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Ali itu maknanya mutlak, ya. Keluarganya juga istri-istri beliau, keturunan beliau, Bani Hasim, Bani Muthalib, Muthalib juga para pengikut beliau, sahabat-sahabat beliau. Ya. Jadi di sini ada lima akwal lima pendapat dari para ulama. Ya, kemudian yang rajih menurut saya adalah, atau menurut sebagaimana yang saya baca yang dan saya yakini adalah bahwasanya Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Muhammad adalah sebagaimana yang disebutkan Imam Ibnu Katsir ya, dalam tafsirnya bahwasanya Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam Banu Hashim wa Banu Muthalib wa zaujatiha sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi yang termasuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Bani Hashim ya. Kemudian Bani Muthalib. Kemudian para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang termasuk atau yang Allah jamin masuk ke dalam surganya dan Allah memberikan tempat tinggal bertetangga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketiga golongan ini, ya Bani Hashim, Bani Muthalib dan zaujatiha. Dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dan dalam kitabnya, dalam tafsirnya. Ya. Jadi, kenapa dalil bahwasanya Bani Hashim dan Bani Muthalib ini termasuk Ali Nabi Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama banul Muthalibin wa banu Hashimin syai'un wahid." Ya. Bahwasanya Bani Muthalib dan Bani Hashim adalah satu. Ya, maksudnya apa? Sama-sama keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini dalil bahwasanya Bani Hashim dan Bani Muthalib termasuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil bahwasanya istri-istri beliau juga termasuk dalam kategori Ali ini, Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ya, sesungguhnya Allah bermaksud untuk menghilangkan dosa-dosa engkau, ya. Hai ahlal bait, ya, maka di sini Allah mensifati istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ahlil bait. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait. Ya, jadi ayat ini turun terhadap ahlil bait. Ya, jadi ayat ini turun, maksud saya ayat ini turun terhadap istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dengan turunnya ayat ini terhadap asbabun nuzul, yaitu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini Allah mensifati mereka dengan ahlil bait, ya. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak ingin menghilangkan dosa-dosamu dah wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Ya, jadi ini dalil bahwasanya istri-istri Nabi adalah ahlul bait. Jadi yang rajih menurut kami dan menurut yang sesuai dengan pendapat Ibnu Katsir bahwasanya ahlul bait adalah Bani Hashim, Bani Muthalib, kemudian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk dengan pembahasan wa ashabihi. Siapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang masuk kategori sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini? Yang pertama yaitu ta'rif, kami mengambil dari ta'rif Ibnu Hajar dalam kitabnya Nusratun Nawar. Ya, beliau mengatakan bahwa ta'rif sahabi yaitu wa huwa man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal islam walau takhallalat riddatu fil asah. Ya. Walau takhallalat riddatun fil asah. Ya, siapa para sahabat yaitu wa huwa man laqiya an-nabi. Ya. Yaitu mereka yang bertemu para nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini lebih sahih atau lebih bagus dari ta'rif yang lain sebagaimana yang disebutkan para ulama, yaitu ada yang mengibaratkan atau mentakdirkan siapa sahabat itu adalah man ra'an nabi, siapa yang melihat nabi, ya. Namun ini kurang tepat, ya, karena tidak mencakup para sahabat yang buta seperti Abdullah bin Abi Maktum. Ya. Jadi takbir al-laki atau luki lebih tepat dibanding takbir dengan atau istilah dengan ro'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena takbir dengan luki atau bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan para sahabat yang buta yang tidak bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam namun bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Ibnu Ummi Maktum. Ya. Jadi man laqiyan nabi, barang siapa yang bertemu Nabi. Dan pertemuan di sini atau luki di sini maknanya umum ya. Tidak harus bertemu tatap muka, tidak. Jadi walaupun atau tidak harus berbicara dengan Nabi, tidak. Jadi semua yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dari jauh ya, bertemu sekali, sesaat, sedetik misal. Atau dia berbicara kepada Nabi atau tidak, hanya mendengarkan saja kalam Nabi atau dia hadir dalam pertemuan bersama Nabi ya, atau hadir dalam khutbah Nabi, itu mereka disebut sahabat ya, karena ta'rif luqi di sini maknanya umum. Jadi mereka semua yang bertemu Nabi ya, baik yang bisa melihat Nabi atau tidak, yang berbicara kepada Nabi atau tidak, mereka para sahabat. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya mukminan bihi ya, mukminan bihi ya, yaitu yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini mengeluarkan atau para sahabat yang bertemu Nabi namun dalam keadaan kafir ya, tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mengeluarkan para sahabat yang tidak beriman, beriman kepada Nabi namun bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi Nabi Isa misal atau Nabi Ibrahim. Jadi maka Ibnu Hajar mengatakan atau menuliskan di sini dengan kalimat mukminan bihi. Ya, mukminan bihi, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa mata 'alal Islam, ya. Mata dan mati, meninggal, wafat dalam keadaan Islam. Ini mengeluarkan beberapa sahabat yang beliau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beriman kepadanya, kemudian murtad. Ya. Ya, sebagaimana sahabat Ubaidillah bin Jahsy. Ya. Beliau beriman bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun di akhir hayatnya beliau murtad. Sehingga ini tidak termasuk para sahabat, takrif sahabat yang disebutkan oleh Ibnu Hajar. Kemudian qaid yang selanjutnya yaitu walau takhallalat riddatun fil ashah. Walaupun sebelumnya dia murtad. Ya, jadi ada sahabat yang dia bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Islam. Namun di akhir hayatnya dia bukan di akhir hayatnya, di tengah-tengah hidupnya dia murtad. Kemudian setelah murtad dia kembali Islam. Dan meninggal di atas Islam. Jadi riddah ini maksudnya murtad, walau takhallalat riddah itu ini maknanya juga umum ya. Walaupun dia kembali Islam di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dia kembali Islam di masa sahabat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Jadi misal ada para sahabat yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia murtad pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau tidak beriman setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, kemudian dia beriman kembali setelah beberapa saat atau beberapa tahun setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tidak khusus untuk yang beriman kembali pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia beriman kembali setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. dan mati dalam keadaan Islam, wafat dalam keadaan Islam, maka dia disebut masuk ke dalam sahabat. Ya, jadi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapa yang termasuk para sahabat adalah siapa yang bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kait pertama. Yang kedua, mukminan bihi, beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian wa mata alal Islam, mati dalam keadaan Islam. Kemudian kait yang keempat adalah walau takhallat riddatu, walaupun dia sebelumnya murtad kemudian kembali lagi memeluk agama Islam. Ya, maka inilah yang termasuk sahabat para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian setelah penulis mengucapkan atau menulis muqaddimah, ya, yang berisi pujian-pujian terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, menyebut nama-nama Allah, kemudian pujian terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka beliau memulai dengan masuk terhadap tema, yaitu bahwasanya beliau mengatakan amma ba'du fa inna min ahammi ma yubadiru bihi al-labib sarkha shababihi, ya, bahwasanya ya, hal yang paling penting yang terlintas dalam benak seorang sarkha al-labib sarkha shababihi, ya, ya, di awal masa mudanya, yaitu jadi fa inna min ahammi ma yubadiru bihil labibu syarqa syababihi, bahwasanya hal yang paling penting yang terlintas dalam benak atau pikiran seorang yang syarqa syababihi, yang masih muda, yang awal-awal muda, ya, wa yut'ibu nafsahu fi takhsilihi wa iktisabihi, beliau dan dia mengerahkan juhudnya, mengerahkan segala kemampuannya untuk mendapatkannya dan meraihnya, yaitu husnul adab. Ya. Husnul adab. Ya. Adab yang baik. Ya. Jadi ketika seorang pemuda yang berada di awal masa mudanya, maka yang terlintas awal-awal yang terlintas dan paling penting yaitu adalah husnul adab. Dan mereka mengerahkan segala kemampuannya untuk memperoleh atau mendapatkan husnul adab ini. Ya. Maka makna labib di sini adalah yaitu orang-orang yang berakal. Dullubi, ya. Orang-orang yang berakal. Kemudian sarkha syababihi, yaitu awalu syababihi, ya, masa muda, awal-awal masa mudanya. Ketika seorang masih dalam keadaan muda, ya, atau masih dalam umurnya masih sangat muda, mempunyai kekuatan, maka yang paling penting untuk dipelajari atau dikerahkan segala kemampuan dan juhud atau kekuatan, yaitu adalah untuk memperoleh husnul adab, ya, bukan selainnya, misal untuk menghafal hadis, tidak. Ketika seseorang anak pada masa mudanya atau anak kecil yang baru mumayyiz misal, maka yang diajarkan oleh orang tuanya adalah apa? Husnul adab, ya, ini tidak boleh makan yang baik seperti ini, perkataan yang baik itu seperti ini tidak boleh dilakukan, ya, bukan menghafal hadis atau inilah hadis, hafalkan hadis Nabi ini atau menghafal yang lainnya, ilmu-ilmu fikih misal atau ilmu-ilmu mawaris dan lain sebagainya. Maka para pemuda ketika awal masa mudanya atau awal-awal pertumbuhannya, maka yang terlintas yang paling penting yaitu husnul adab. Kemudian penulis mengatakan alladhi syahida syar'u wal aklu bifadlihi, Ya. Maka hal ini yaitu memperoleh husnul adab, ya, adab yang baik itu disaksikan atau dinyatakan juga oleh disepakati oleh syara' wal akal akan keutamannya. Sehingga syariat maupun akal tidak bertentangan. Syariat mengatakan atau menyetujui bahwasanya sebaik-baik hal yang harus diajarkan pada masa muda awal-awal pertumbuhan yaitu adalah husnul adab. Begitu juga akal. Kemudian wattafaqatil ara'u wal alsinatu ala syukri ahlihi. Dan kemudian bersepakat al-ara', pikiran-pikiran atau pendapat, wal alsinah, dan lisan-lisan ala syukri ahlihi, ya, untuk mengapresiasi, menghargai, mengapresiasi ahlinya, yaitu orang-orang yang mempunyai adab. Maka di sini, ya, bukan hanya satu masdar saja atau satu sumber saja yang menyepakati hal tersebut. Bahwasanya semua masdar, sumber, pendalilan yang ada dalam agama ini yaitu syariat dan akal, ya, menyepakati bahwasanya orang yang mempunyai husnul adab mempunyai keutamaan yang sangat besar. Orang yang mempunyai husnul adab patut untuk diapresiasi, patut untuk dihargai. Kemudian polis melanjutkan, wa inna ahqqan nasi bihadhil khoslatil jamilati. Bahwasanya sebaik-baik, sebenar-benar manusia yang berhak memperoleh sifat ini, sifat yang indah, akhlak yang baik, wa aulahum bihiyazati hadhil martabatil jalilati ahlul ilmi. Dan berhias sehingga dia memperoleh martabat yang tinggi ini adalah ahlul ilmi. Jadi husnul adab, siapa yang paling berhak mempelajari atau berhias dengan adab yang baik tersebut, beliau mengatakan bahwa merekalah para ahlul ilmi, ya, merekalah orang-orang yang sibuk dengan ilmu, mengemban ilmu. Mereka lah yang paling berhak untuk mempelajari atau menyandang gelar sebaik-baik akhlak, sebaik-baik adab. Maka sesuatu yang indah itu tidak akan, ya, maka sesuatu yang indah itu tidak akan cocok atau tidak akan, ya, munasib kecuali dengan yang hal indah yang sama-sama indah. Ya. Wala yunasibul jamal illa al-jamal. Ya. Sesuatu yang indah, yang baik, yang bagus, maka tidak akan mencocoki kecuali dengan hal yang baik. Husnul adab adalah hal yang sangat baik. Maka tidak pantas, ya, kecuali disandang oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan yang sama indahnya, sama mulianya, yaitu ahlul ilmi. Sebagaimana Allah juga menurunkan Al-Quran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Ya. Al-Quran adalah sebaik-baik kalam, mutahhir, suci. Maka Allah tidak turunkan kepada malaikat yang terbaik kedua misal, atau malaikat yang terbaik keberapa, namun Allah pilihkan perantara dengan malaikat terbaik, ya, ketua atau pemimpin para malaikat, yaitu malaikat Jibril. Dan Allah turunkan Al-Quran ini terhadap sebaik-baik manusia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. maka sesuatu yang indah itu tidak akan diturunkan oleh atau tidak akan diturunkan kecuali kepada yang hal yang indah juga atau hal yang suci juga, yang baik juga. Sebagaimana husnul adab ya, tidak akan diberikan atau tidak akan pantas ketika disandang oleh sesuatu yang baik juga, yang tidak baik ya. Maka orang yang paling berhak mempelajari adab ini adalah orang yang sibuk dengan ahli ilmi, karena ilmu adalah cahaya Allah ya. Sebagaimana Imam Syafi'i ya mengatakan, al-ilmu nurullah, al-ilmu nurun, wa nurullahi la yu'ta lil asi. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Termasuk orang yang bermaksiat kepada Allah adalah orang yang su'ul adab, yaitu orang-orang yang jelek akhlaknya. Sehingga seorang penuntut ilmu selayaknya berhias dengan adab yang baik, karena dialah yang membawa ilmu itu. Ilmu adalah sebaik-baik hal, warisan para nabi, cahaya Allah. Maka ilmu ini tidak akan diberikan ya kecuali kepada orang yang baik, husnul adab, mempunyai adab-adab yang baik. Bagaimana orang akan menerima ilmu? Bagaimana orang akan mendengar hadis Nabi SAW dan kalamullah jika yang membacakan, yang menyampaikan adalah orang-orang yang tidak mempunyai akhlak dan adab? Ya. Maka inilah pentingnya seorang ahli ilmi, duat, para da'i, para ulama, untuk mempunyai husnul adab. Karena dengan adab yang baik, maka ilmu akan tersampaikan, ilmu akan diterima oleh para pendengar. Maka cukup banyak cerita kisah bahwasanya seseorang itu masuk Islam atau menerima Islam dengan kebaikan akhlak para penyampainya. Ya. Tidak bisa terhitung. Ada banyak orang-orang kufar di sana tidak tertarik dengan ajaran Islam, apalah Islam itu ya. Namun ketika melihat kebaikan husnul adab, baiknya akhlak yang membawanya, maka mereka tertarik terhadap Islam ya. Kita lanjutkan. Penulis mengatakan, alladhi hallu bihi dirwatal majdi wassana'i ya. Yaitu mereka lah yang berhak mendapatkan puncak tingginya kedudukan dan pujian ya. Jadi dirwa ini adalah a'la syai' ya. Dirwa ini maksudnya adalah a'la syai', yaitu sesuatu yang tinggi, lebih tinggi dari paling tinggi, sesuatu yang paling tinggi ya. Kemudian dirwah ini juga bisa dibaca dengan dirwah, durwah juga bisa dibaca dengan darwah ya. Jadi bidhammid dal, bikasrad dal, juga dengan bifathad dal, yaitu isim musallas ya. Jadi alladhi hallu bihi dirwatal majdi wassana'i, maka mereka lah para ahli ilmu yang berhak mendapatkan puncak kemuliaan, kedudukan, dan pujian. Wa ahrazu bihi qasabatis sabaqi ila wirasatil anbiya. Ya. Dan mereka lah yang berhasil mendapatkan qasabatis sabaqi. Ya. Qasabatis sabaqi ya, ketika kita menerjemahkan secara lafziyah, yaitu qasabat, yaitu qasab ini adalah semacam tumbuhan yang mempunyai batang yang panjang seperti misal bambu ya. Jadi bambu ini disebut qasab Ya, sabki yaitu awal. Maksudnya apa kok sobat sabki ini? Yaitu dulu para orang Arab ketika berlomba, mengadakan perlombaan, maka mereka meletakkan kosob atau ya kosobat bambu, semisal bambu tanaman pada garis finishnya. Ya, mereka menempatkan tanaman atau bambu di garis finishnya. Maka mereka berlomba-lomba mencapai garis finish tersebut untuk mendapatkan kosob, untuk mendapatkan tanam, meraih batang tersebut. Ya. Kemudian berlalu zaman sehingga kosobat istabek ini melewati perubahan makna, yang maknanya bahwasanya orang yang bersungguh-sungguh atau mengeluarkan segala kemampuan dan usahanya untuk mendapatkan sesuatu. Ya. Maka ini makna kosobat istabeki. Ya. Wahrazu bihi kosobat istabeki ila wirasatil ambiya. Ya. Dan mereka berhasil mendapatkan, meraih tujuan, finish. Ya. Yaitu apa? Wirasatil ambiya. Ya. Warisan para nabi. Mereka berhasil mendapatkan warisan-warisan para nabi. Ya. Jadi ilmu ini disifati oleh penulis dengan wirasatil anbiya, warisan para nabi, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, innal ulama'a warasul anbiya, bahwasanya ulama, para ahli ilmu adalah pewaris para nabi. Ya. Innal anbiya lam yuwarisu dinaron wala dirhaman. Ya, kemudian para nabi itu tidak mewariskan dinar, dirham, tidak mewariskan harta. Ya. Innama warrasahul ilma, faman akhadahu akhadu bikhaddin wafirin. Ya. Para nabi, apa yang mereka wariskan? Yaitu mereka mewariskan ilmu. Ya. Barang siapa yang mengambilnya, faman akhadahu akhadahu akhada bihaddin wafirin. Barang siapa yang berhasil mendapatkannya, maka dia telah mendapatkan bagian yang sangat banyak. Ya. Maka ketika ada warisan misal, ya, maka seseorang itu pasti akan berebut. Itu manusiawi. Ya, ketika ada warisan, seseorang akan berebut warisan, paling banyak mendapat warisan. Maka di sini begitu juga hal kita dengan ilmu yang merupakan warisan para nabi. Ya. Selayaknya kita sebagai para ahli ilmu, para pelajar, talib, yaitu berebut. Ya. Berusaha berebut untuk mendapatkan sebanyak-banyak ilmu yang merupakan warisan para nabi. Karena ilmu ini adalah warisan para nabi. Maka seharusnya kita untuk berlomba-lomba, berebut mengambil warisan para nabi. Li ilmihim bimakarimil ahlaki an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa adabihi. Ya. Karena pengetahuan mereka tentang makarimil akhlak, ya, mulianya atau akhlak yang mulia, yang disandang oleh, yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan adab-adabnya. Ya, karena merekalah para ahli ilmi, merekalah yang mengetahui akhlak-akhlak dan adab-adab para nabi. Ya, maka merekalah yang paling berhak untuk mempelajari dan menyandang akhlak tersebut. Mereka lah yang mengetahui bagaimana akhlak Nabi, keseharian Nabi, akhlak Nabi kepada Allah, akhlak Nabi kepada istri-istrinya, akhlak Nabi kepada murid-muridnya, akhlak Nabi kepada sesamanya, tetangganya. Ya. Maka yang paling mengetahui hal ini adalah ahli ilmi. Wabima kana alaihi a'immatu ulama salaf. Wahusni siratil a'immatit tahuri athari wa husni siratil a'immatil athhari min ahli baitihi wa ashabihi. Ya. Mereka para ulama juga mengetahui perjalanan hidup a'immatis salaf, a'immati athhar, para imam-imam yang suci, min ahli baitihi dan ashabihi. Ya, dari kalangan ahlul baitnya dan sahabat-sahabatnya. Jadi para ulama tidak hanya mengetahui bagusnya akhlak para nabi, bagusnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga mengetahui mulianya bagaimana kehidupan a'immatil athhar, ya, imam-imam yang suci, yaitu para sahabat dan ahlul bait. Maka mereka lah yang para ilmi yang paling berhak untuk memperoleh, mempelajari akhlak yang bagus, yang baik. Wa bima kana alaihi a'immatu ulama'is salaf waqtada bihadjihim fihi masayikhul khalafi. Dan juga adab-adab yang dipraktekkan oleh a'immatu ulama'is salaf, para imam-imam ulama salaf, yaitu tiga generasi pertama. Harun nasi qarni sumalladina yalunahum sumalladina yalunahum. Jadi makna salaf di sini yaitu adalah, jadi adalah itlak, ada dua takrif atau itlakot. Makna salaf di sini ada dua pengertian. Yang pertama adalah makna am, kemudian makna khos. Makna khos adalah mereka tiga generasi terbaik, ya, yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni sumal ladina yalunahum sumal ladina yalunahum, ya, mereka sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat, sumal ladina yalunahum, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya, yaitu tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya, di sini penulis menyandangkan a'immatil ulami salaf dengan a'immatil athar, ya. Maka di sini, yes, beliau menulis mengatakan di sini sahabat dan ahlul bait. Ya. Kemudian setelahnya juga mengatakan a'immatil ulami salaf. Ya, bukankah ulama salaf ini termasuk sahabat juga? Maka ketika disambungkan atau disandingkan dengan sahabat, kemudian menyebutkan ulama salaf, maka yang dimaksud di sini adalah selain sahabat, yaitu tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in. Ya. Jadi di salaf di sini ada dua pengertian. Yang pertama pengertian am, yaitu bahwa yaitu semua ulama atau seseorang yang mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tiga generasi pertama, maka disebut salaf. Ya, mereka yang mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tiga generasi pertama. Ya. Kemudian adalah pengertian khos, yaitu terbatas mereka, yaitu tiga generasi terbaik yang disifati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun pengertian penulis di sini yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena para sahabat sudah disebutkan oleh penulis yang disandingkan dengan ahlul bait. Waqtada bihadjihim fihi masayihil khalaf. Yang mana adab-adab ini juga diikuti, diteladani oleh syekh-syekh yang datang setelahnya, khalaf. Kemudian, ya, jadi makna khalaf di sini juga sama, mempunyai dua itlaqot, dua pengertian, yaitu am dan khos. Yaitu khos pengertian khususnya, yaitu artinya khalaf, yaitu mereka yang berada setelah tiga generasi terbaik. Jadi setelah generasi tabi'ut tabi'in, mereka disebut khalaf. Kemudian makna amnya adalah mereka yang menyelisihi salaf. Jadi mereka yang berkeyakinan atau beramal ya, menyelisihi tiga generasi pertama, tiga generasi terbaik, dan menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makna khalaf di sini yang dimaksud penulis adalah ulama-ulama atau imam-imam yang berada setelah masa tabi'ut tabi'in. Jadi para ulama ahli ilmi itu tidak hanya mengetahui akhlak-akhlak para nabi, mereka juga mengetahui akhlak-akhlak para sahabat. Kemudian juga mengetahui ahlul bait, akhlak-akhlak ahlul bait nabi. Kemudian juga mengetahui akhlak-akhlak para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya. Jadi merekalah yang pantas untuk diteladani. Yang pertama adalah akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian akhlak tiga generasi terbaik, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian akhlaknya ahlul bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian akhlaknya a'immatus salaf, para ulama-ulama salaf atau ulama-ulama yang datang setelah tiga generasi terbaik. Setelah Syekh penulis Musannif Ibnu Jama'ah ya, menjelaskan betapa pentingnya husnul adab bagi seorang penuntut ilmu, kemudian penulis menyebutkan beberapa asar atau nukilan-nukilan terkait pentingnya akhlak ya, husnul adab untuk penuntut ilmu. Ya, penulis mengatakan, Qala Ibnu Sirin, kanu yata'allamun al-hadya kama yata'allamun al-ilma. Ya, Ibnu Sirin berkata, mengatakan bahwasanya mereka dahulu mempelajari hadya, adab, sebagaimana mereka mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Ya. Maka mereka ta'rif atau pengertian hadya di sini, hadya jika kita terjemahkan secara lafziyah atau maknawi artinya petunjuk. Namun ya, jika di sini maknanya adalah makna bermakna adab. Jadi makna hadya di sini mempunyai dua itlaqat, dua pengertian sebagaimana makna yang lain, yaitu bisa dimaksud atau yang dimaksud dari hadya di sini bisa diartikan yaitu adab ya, kemudian juga bisa diartikan thariqah. Ya, jadi dua pengertian hadiah di sini ya, pengertian khusus dan pengertian umum. Jadi pengertian khusus dan pengertian umum, pengertian khususnya adalah hadiah bimakna al-adab. Makna hadiah ini, petunjuk ini, maknanya apa adalah adab. Ini adalah pengertian khusus. Pengertian umumnya adalah bisa bermakna dengan thariqah atau jalan, tata cara. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa khairul hadyi hadyu." Ya. Sebaik-baik hadyi, petunjuk yaitu hadyu, hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tata cara, thariqah. Ya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna hadya di sini ada dua, am dan khos. Ya, bisa diartikan adab. Ya, makna amnya, makna khosnya adalah adab, makna amnya adalah thariqah. Ibnu Sirin merupakan tabi'in. Nah, jadi ulama berbeda pendapat. Ya, Ibnu Sirin di sini apakah termasuk kibarut tabi'in atau sahabah? Ya, sebagaimana yang kami jelaskan sebelumnya tentang ta'rif sahabah. Namun yang lebih benar adalah bahwa Ibnu Sirin ini adalah seorang kibarut tabi'in. Karena beliau mempunyai riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Ya, jadi beliau meriwayatkan, Ibnu Sirin ini meriwayatkan juga dari Abu Hurairah. Maka kemungkinan besar adalah di beliau, Ibnu Sirin, merupakan kibarut tabi'in karena meriwayatkan dari para sahabat. Ya, karena riwayat akron meriwayatkan dari sesamanya itu tidak banyak, tidak banyak. Dan Ibnu Sirin itu merupakan juga memiliki asahul asanid, ya. Barang siapa yang, bagi siapa yang mempelajari ilmu hadis, maka pasti mengetahui bahwasanya termasuk silsilatul dahab atau rantai emas periwayatan, ya, adalah jalurnya Ibnu Sirin, ya, yaitu Ibnu Sirin an Abidal Abidah As-Salman an Ali bin Abi Thalib, ya, Muhammad Ibnu Sirin an Abidah As-Salman an Ali bin Abi Thalib, ya, ini merupakan silsilatul dahab, rantai emas, ya. Jadi ketika ada hadis yang melalui riwayat ini, yaitu an Muhammad ibnu Sirin an Abidah As-Salman an Ali bin Abi Thalib an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ayal lagi, tidak usah diperiksa bahwasanya ini adalah semuanya sikoh as-sahul hasanid, sebaik-baik sesahih-sahihnya hadis. Jadi Ibnu Sirin mengatakan kanu yata'lamun al-hadya kama yata'lamun ilma. Ya, Ibnu Sirin mengatakan kanu, ya. Pengertian kanu di sini siapa, ya? Kanu di sini juga mempunyai dua makna. Ya, ketika dikatakan kanu, seseorang mengatakan kanu, maka ada dua makna, dua kemungkinan. Yang pertama bahwasanya maknanya adalah guru-guru mereka, suyukhihim, ya, itu ketika dikatakan oleh para sahabat. Kemudian jika dikatakan oleh Ibrahim An-Nakhai, maka yang dimaksud dengan kanu itu adalah Ibnu Mas'ud. Ya. Nah, jadi ada dua makna, makna am dan khos. Ketika seseorang atau imam ulama mengatakan kanu, yang dimaksud itu adalah syekh-syekh mereka, ya, guru-guru mereka. Namun ketika Ibrahim An-Nahai mengatakan kanu, maka tidak lain dan tidak bukan yang dimaksud adalah Abdullah ibnu Mas'ud, ya, Abdullah ibnu Mas'ud. Maka kanu mereka yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna ilma. Mereka mempelajari adab sebagaimana mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Nah, jadi mereka tidak menduakan adab. Tidak. Ya. Mereka tidak menyampingkan adab. Adab itu sama pentingnya dengan ilmu-ilmu yang lain. Sebagaimana mereka mempelajari tafsir hadis, menghafal hadis, menghafal Al-Quran, mempelajari maknanya, kemudian menghafal, meriwayatkan, begitu juga mereka menghabiskan waktu berjam-jam berjalan rihlah untuk menuntut ilmu. Sebagaimana itulah mereka menuntut ilmu tentang adab, ya. Mereka mengambil adab-adab dari syekh-syekh mereka, mereka melakukan perjalanan, memberikan, mengeluarkan hartanya, ya, menghabiskan waktunya untuk mempelajari adab. Ya. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa kami sampaikan, ya, karena waktu sudah berlalu lama. Insya Allah kita akan teruskan pada pertemuan selanjutnya, insya Allah, yaitu setelah kita sampai terhadap nukiran penulis terhadap ucapan-ucapan para ulama tentang pentingnya adab. Ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.